Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatu Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada babun minasyirki ayyastagitha bighairillahi aw yad'uwa ghairahu. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, bab termasuk kesyirikan orang yang beristighathah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Memasuki dalil yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا هُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka yang dipanjatkan doa tersebut lalai tidak mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka menjadi saling bermusuhan, dan yang dipanjatkan doa tersebut mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Surat Al-Ahqaf ayat kelima dan enam. Inilah dalil yang keempat yang menjelaskan tentang termasuk kesyirikan orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena doa adalah ibadah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam dua ayat ini terdapat enam pelajaran. Pelajaran yang pertama, annad-du'a ibadatun. Bahwasannya doa itu ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar. Kenapa itu termasuk syirik besar? Karena syahadat la ilaha illallahnya telah batal. Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah seharusnya dia meyakini yang berhak disembah hanya Allah. Dan seharusnya dia mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Karena la ilaha illallah bermakna la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka siapa yang menyembah kepada selain Allah atau mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah membatalkan syahadatnya. Karena dia tidak lagi mengamalkannya atau tidak lagi meyakini kebenarannya. Oleh karena itu, perbuatan beribadah kepada selain Allah termasuk syirik besar yang akan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan sama saja, tidak ada bedanya orang yang berdoa kepada selain Allah itu dia maksudkan agar diteruskan doanya kepada Allah, ataukah dia maksudkan agar makhluk itu yang mengabulkan doanya, yang mengabulkan doanya. Sama saja, dua-duanya syirik. Walaupun yang kedua lebih parah. Kalau dia berdoa dengan keyakinan makhluk itulah yang bisa mengabulkan doanya, itu tentu lebih parah. Akan tetapi sama saja termasuk syirik ketika seorang berdoa kepada selain Allah walaupun dengan keyakinan agar doanya diteruskan kepada Allah. Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak membutuhkan perantara. Dan bahkan jemaah sekalian, bentuk kesyirikan mereka menjadi bertambah. Ketika mereka memperumpamakan atau menyamakan Allah dengan seorang raja di dunia. Mereka bilang, Allah itu kan maha besar, maha suci, maha agung. Sementara kita makhluk yang banyak dosa. Maka kita perlu orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Agar doa kita diteruskan kepada Allah. Kata mereka, sama kan seperti raja di dunia. Seperti presiden. Kita nih orang biasa, gak bisa kita kalau punya hajat, ingin menyampaikan aspirasi, bisa langsung ke presiden. Harus melalui ajudannya, harus melalui menterinya. Pada saat itu, mereka telah menyamakan Allah dengan seorang raja di dunia. Malah bertambah syiriknya. Menyamakan Allah dengan seorang raja di dunia. Dan juga jemaah sekalian, tidak ada satu ayat pun Allah pernah mengatakan, berdoalah kepada seorang nabi, berdoalah kepada wali, nanti mereka akan teruskan doa kalian kepadaku. Tidak ada. Yang ada adalah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Tidak pula ada satu hadis pun, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doamu kepada Allah. Tidak ada. Yang ada Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka beliau suruh beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Itu pesan Nabi SAW kepada para sahabat. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih dan tegas yang pernah menunjukkan seorang sahabat berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Atau berdoa kepada wali. Atau berdoa kepada Nabi yang lain. Agar diteruskan kepada Allah. Tidak ada. Karena itu bukan ajaran Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi di samping itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, itu juga syirik. Dulu pernah ada yang bertanya, apakah bid'ah termasuk syirik? Mungkin. Ini contohnya. Itu adalah bid'ah, sekaligus juga syirik. Karena mengandung kesyirikan. Makanya para ulama mengistilahkan bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya kafir kalau sampai tingkat kekafiran atau kesyirikan. Dan bid'ah yang membuat pelakunya menjadi fasik. Kalau bid'ahnya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Iya. Jadi itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Tidak seorang sahabat pun mempraktekkan cara berdoa seperti itu. Tidak ada sahabat yang datang di kubur Nabi SAW, baik dari dekat maupun dari jauh. Maksudnya menempuh perjalanan jauh hanya untuk berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat agar diteruskan doanya kepada Allah. Tidak ada. Tidak seorang sahabat pun mempraktikkan cara berdoa seperti itu. Iya. Maka doa adalah ibadah, hendaklah kita berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menegaskan barang siapa berdoa kepada selain Allah, dia termasuk kesyirikan. Pelajaran yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Penjelasan tentang celakanya orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tersesat, di akhirat dia akan mendapatkan azab yang kekal abadi. Waliyadzu billah. Karena dosa syirik menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian, orang yang berdoa kepada selain Allah, dia akan celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Di dunia dia menjadi orang yang paling sesat. Sebagaimana ayat ini menegaskan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Syekh di pelajaran yang ketiga, أَنَّ الشِّرْكَ هُوَ أَعْظَمُ الدَّلَالِ. Bahwasannya dosa syirik itu adalah kesesatan yang terbesar. Dosa syirik itu adalah kesesatan yang terbesar. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini, orang yang berdoa kepada selain Allah, dia adalah makhluk yang paling sesat. Kenapa? Karena dosanya itu masuk kategori kesyirikan. Inilah jemaah sekalian, makhluk yang paling sesat. Lebih sesat daripada hewan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah menegaskan, Inhum illa kal an'am, balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Subhanallah. Dan karena itulah mereka menjadi makhluk yang paling hina. Ulaikahum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Makanya jemaah sekalian, di sini juga terkandung pelajaran penting, bahwasannya kemuliaan manusia itu bisa hilang. Kemuliaan manusia itu bisa hilang. Enggak selamanya manusia itu disebut orang mulia, makhluk mulia. Kapan kemuliaan manusia menjadi hilang? Ketika dia melakukan dosa terbesar. Kesyirikan ataupun kekufuran. Kalau dia melakukan dosa-dosa yang lain, kemuliaannya berkurang. Makin bertakwa seseorang, makin mulia dia. Sebagaimana firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inilah kemuliaan manusia, karena dia bertakwa. Makin bertakwa seseorang, makin mulia dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, dalam syariat, sangat tercela orang yang membanggakan bangsanya, negaranya, sukunya, kabilahnya, nenek moyangnya. Itu semuanya dalam syariat disebut jahiliyah. Itu disebut jahiliyah. Sebagaimana kata Nabi SAW, Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. La yatrukunahunna. Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. La yatrukunahunna. Ada empat perkara pada umatku termasuk jahiliyah. Termasuk dosa-dosa orang-orang di zaman jahiliyah, tapi belum juga mereka tinggalkan. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan, nenek moyang, kebangsaan, negara, suku, masuk di situ semuanya. Wata'nu fil ansab, dan sebaliknya mencela nasab orang lain, menganggap orang lain nasabnya, keturunannya lebih rendah daripada dia. Wal istisqa bin nujum, dan menisbatkan hujan kepada bintang. Insyaallah ini ada babnya tersendiri. Wan niyaha, dan meratapi mayit. Jadi ini termasuk perkara jahiliyah. Jadi membangga-banggakan kesukuan, kebangsaan, negara, atau nenek moyang, atau kekayaan, itu semuanya tercela. Kenapa? Karena Allah telah mengabarkan yang pantas dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang berasal dari suku ini dan suku itu. Bukan orang yang berasal dari negara ini dan negara itu. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika berkurang ketakwaan seseorang, berkurang pula kemuliaannya. Dan kalau hilang ketakwaannya sama sekali, hilang pula kemuliaannya. Bagaimana ketakwaan itu bisa hilang? Ketika seseorang melakukan dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekafiran. Kemudian Allah jelaskan juga dalam ayat ini, 4 sebab mengapa orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah makhluk yang paling sesat. Yang pertama, karena dia berdoa kepada yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Ini bodoh kan namanya? Sudah jelas. Berdoa kepada patung, berdoa kepada berhala, berdoa kepada siapa saja selain Allah, yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Yang kedua, bahkan tidak mendengarkan doanya. Kebanyakan makhluk-makhluk yang mereka panjatkan doa itu tidak mendengarkan. Patung-patung bagaimana bisa mendengarkan? Termasuk orang-orang yang sudah wafat. Tidak ada satu dalil pun para wali yang sudah wafat bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Andai mereka bisa mendengarkan sekalipun, maka mereka tidak akan bisa mengabulkannya. Kemudian yang ketiga, tatkala mereka dibangkitkan di hari kiamat, maka mereka akan saling bermusuhan. Yang menyembah dan yang disembah akan saling bermusuhan. Kemudian yang keempat, yang disembah, yang dipanjatkan doa kepada mereka, akan menyalahkan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Maka mereka makhluk yang paling sesat. Dan Allah sendiri yang menegaskan itu. Subhanallah. Saya baca lagi ayatnya jemaah sekalian, biar jelas. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Dan ini juga sifatnya umum. Apakah selain Allah itu diharapkan mengabulkan doanya atau meneruskannya kepada Allah? Ayatnya bersifat umum. Jadi ini yang perlu kita takutkan. Pelajaran yang keempat, isbatul ba'thi wal hasyri lil jaza, penetapan adanya kebangkitan dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk hisab, pengadilan dan pembalasan. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya mereka akan dikumpulkan di hari kiamat kelak, yaitu dibangkitkan kembali untuk dihisab dan untuk mendapatkan balasan. Dan ini termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Dan ulama mengatakan rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, itu mencakup keimanan terhadap semua peristiwa setelah kematian yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kelima, annal awthan la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu. aksama yatasawwarul musyrikuna fiha, bahwasannya berhala-berhala itu tidak mendengarkan orang yang berdoa kepada mereka, tidak pula bisa mengabulkannya, kebalikan dari apa yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menyangka berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka selain Allah, bisa mendengarkan doa mereka dan bisa pula mengabulkannya. Namun Allah menegaskan mereka tidak bisa mendengarkan, tidak pula bisa mengabulkan. Andai bisa mendengarkan sekalipun, tidak akan sanggup untuk mengabulkan. Pelajaran yang keenam, anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah, bahwasannya beribadah kepada Allah yang satu saja terdapat di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Ini sebagai kebalikan daripada hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang berbuat syirik. Apabila orang yang mempersekutukan Allah akan celaka di dunia dan di akhirat, maka sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan jemaah sekalian, tidak ada kebaikan tanpa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kebaikan apapun yang bisa digapai oleh seseorang tanpa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah kunci segala kebaikan. Karena kalau orang berbuat syirik, semua amal ibadahnya tidak diterima. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun dari semua amal ibadah yang dia lakukan. Maka mentauhidkan Allah adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam difokuskan kepada tauhid. Fokus utamanya yang diprioritaskan adalah tauhid. Karena itu kunci kebaikan dunia dan akhirat. Sungguh aneh kalau ada orang yang mau menjayakan Islam lalu dia berpaling dari dakwah tauhid. Itu sungguh aneh. Padahal tauhid itulah kunci kejayaan Islam. Tidak ada kejayaan Islam tanpa tauhid. Iya. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya, dan siapakah yang bisa menghilangkan keburukan yang menimpa seseorang, dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi? Apakah ada sesembahan lain yang patut disembah bersama Allah? Sangat sedikit kalian memetik pelajaran. Surat An-Naml ayat ke-62. Kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, dalam ayat ini terdapat 4 pelajaran. Yang pertama, butlanul istighathah bighairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya beristighosah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak sanggup dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Ini pelajaran yang pertama. Batilnya beristighosah kepada selain Allah. Apa artinya istighosah? Meminta tolong ketika sedang ditimpa musibah. Maka kalau kita meminta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja mampu menolong kita, itu adalah batil. Kenapa batil? Karena Allah menegaskan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Dia. Walaupun ayat ini dalam bentuk pertanyaan, amma yujibul muttarra idza da'ahu, siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tapi pertanyaan ini bukan untuk meminta jawaban, namun untuk mengingkari mereka. Untuk mengingkari mereka, orang-orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah, padahal hanya Allah yang bisa mengabulkan doa ketika manusia sedang kesusahan. Dan jemaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan orang-orang musyrik itu paham. Bukan hanya paham, mereka pun yakin, bahkan mereka amalkan. Mereka yakin dan mereka amalkan. Ketika dalam kondisi susah, orang-orang musyrik jahiliyah itu, mereka akan berdoa hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Al-Ankabut, ayat ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tatkala mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, dan mereka yakin ombak ini adalah diatur oleh Allah. Mereka pun yakin, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Mereka pun yakin, tidak ada yang bisa mendengarkan doa mereka kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah. Apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlisina lahuddina. Mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah. Lalu apa yang Allah ingkari kalau mereka melakukan seperti itu? Lanjutan ayatnya. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi, Allah mengingkari mereka karena sebenarnya mereka mengakui hanya Allah yang bisa menolong mereka tatkala kesusahan. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa dalam kondisi susah. Tapi kenapa? Dalam kondisi lapang, mereka kembali mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, perbuatan mereka itu diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang parahnya ketika ada orang bukan hanya dalam kondisi lapang saja dia mempersekutukan Allah. Dalam kondisi susah pun malah tambah mempersekutukan Allah. Dan inilah yang terjadi pada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah terkadang lebih baik daripada mereka. Orang musyrik jahiliyah ketika kesusahan, mereka hanya ingat Allah. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Tapi ada orang mengaku muslim hari ini, ketika kesusahan, sama saja ketika dalam kondisi lapang. Dia tetap berbuat syirik. Dia tidak ingat Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian di sini Syekh mengatakan, فِيمَا لَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Istighatha yang batil itu, ketika kita minta tolong dalam sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Artinya, kalau kita minta tolong kepada orang, dan dia mampu menolong kita, maka itu tidak termasuk kategori kesyirikan. Selama kita meyakini dia hanya sebab, dan Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya yang menolong kita. Iya. Pelajaran yang kedua, annal musyrikina mukirruna bitauhidir rububiyah, walam yudkhilhum dhalika fil islam. Bahwasannya orang-orang musyrik mengakui tauhidur rububiyah, namun itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maksudnya tidak dihukumi dengan keimanan terhadap rububiyah itu mereka sebagai orang-orang Islam. Masih tetap kafir. Jadi ayat ini jemaah sekalian sedang berbicara tentang keyakinan yang mereka yakini. Ada tiga. Yang pertama, siapakah yang bisa menolong atau mengabulkan doa seseorang ketika ditimpa musibah? Tatkala dia berdoa kepadanya, mereka tahu jawabannya Allah. Jadi bukan minta jawaban. Mereka sudah tahu jawabannya Allah. Wa yakshifu su'a, dan siapakah yang bisa menghilangkan keburukan atau musibah yang menimpa seseorang? Mereka tahu jawabannya Allah. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pengganti. Maksudnya, setiap generasi adalah pengganti generasi sebelumnya. Siapa yang menciptakan? Itu maknanya. Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pertanyaan untuk mengingkari. A'ilahumma Allah, di situ pengingkarannya. Lalu kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah? Padahal kalian sudah yakin, yang bisa mengabulkan doa ketika susah hanya Allah. Yang bisa menghilangkan kesusahan hanya Allah. Yang menciptakan kalian menjadi generasi demi generasi hanya Allah. Terus kenapa kalian masih mempersekutukan Allah Azza wa Jalla? Itu yang diingkari. Jadi mereka beriman dengan itu semuanya. Namun keimanan mereka itu tidak menjadikan mereka dihukumi sebagai orang-orang muslim atau orang beriman. Makanya kalau ada orang yang mengaku muslim dengan mengatakan saya beriman Allah sang pencipta, saya beriman hanya Allah yang bisa menolong orang yang kesusahan, saya beriman hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menguasai dan mengatur alam ini, tapi dia masih membenarkan peribadahan kepada selain Allah, maka sebenarnya dia belum menjadi muslim, atau dia bukan orang muslim. Jadi apa yang membedakan kita dengan orang musyrik jahiliyah? Mengimani hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah salah. Dan di sini juga jemaah sekalian, terkandung pelajaran penting. Apa sebabnya orang-orang musyrik memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kita baca dalam sejarah, orang Arab yang paling mereka cintai, yang paling mereka percayai, sampai-sampai mereka menggelari beliau dengan Al-Amin. Setiap mereka ada perselisihan, seringkali mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya untuk mendamaikan. Karena mereka tahu dia enggak mungkin berbuat curang. Dia enggak mungkin disuap. Dan mereka titipkan barang-barang mereka kepada beliau. Dan beliau menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada keluarganya. Intinya, beliau adalah manusia yang paling mereka cintai sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa tiba-tiba? Ketika beliau mulai berdakwah, beliau menjadi makhluk yang paling mereka benci. Apakah karena mengajak mereka beriman Allah pencipta? Tidak. Allah penguasa dan pengatur alam ini? Tidak. Apakah karena mengajak mereka menyembah Allah? Tidak juga. Mereka tidak marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengajak mereka menyembah Allah. Apa yang membuat mereka marah jemaah sekalian? Karena menyalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Menyalahkan sesembahan mereka. Jadi kalau ada orang yang mengaku muslim hari ini, lalu dia mengatakan, jangan merasa paling benarlah. Kamu suka menyalah-nyalahkan agama lain yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Kamu jangan merasa paling benar. Dia sama persis dengan orang musyrik yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang muslim yang berkata begitu, jangan suka menyalah-nyalahkan Tuhan yang disembah selain Allah. Dia sama persis dengan orang musyrik jahiliyah yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat mereka tersinggung. Ditambah lagi, itu kan ajaran nenek moyang. Jadi kalau menyalahkan penyembahan mereka kepada selain Allah, berarti menyalahkan juga nenek moyang. Tambah tersinggunglah mereka. Ini jemaah sekalian rahasianya. Dan itulah arti la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Hanya karena itu mereka marah besar. Kenapa? Karena mereka tahu arti la ilaha illallah berarti harus menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini, dia tidak tahu arti la ilaha illallah. Dia bilang semua agama sama. Harus menghormati orang yang menyembah kepada selain Allah. Subhanallah. Menyembah kepada selain Allah membuat dia menjadi makhluk yang paling hina, lalu kita disuruh menghormati dia. Subhanallah. Jadi, dia mirip dengan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Pelajaran yang ketiga, al-istidlal. ala tauhidil ilahiyah bitauhidir rububiyah. Berdalil untuk menetapkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Misalkan ketika kita berdakwah kepada orang yang masih menyembah selain Allah, tapi dia mengimani Allah sang pencipta, maka kita ingatkan dia. Seharusnya sang pencipta itulah yang berhak disembah. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan kita, menciptakan rezeki untuk kita, menciptakan segala kenikmatan bagi kita, maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Pelajaran yang keempat, al-ihtijaj alal musyrikin bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Berhujjah atau berargumentasi atas kaum musyrikin dengan apa yang mereka akui terhadap apa yang mereka ingkari. Nah, contoh dalam ayat ini, mereka mengakui rububiyah. Maka kita berhujjah dengan rububiyah untuk menyadarkan mereka agar mentauhidkan Allah di dalam tauhidul uluhiyah. Jadi ini untuk cara mudah menyadarkan orang-orang musyrik. Masalahnya kalau dia kepada rububiyah saja enggak beriman. Itu dia masalahnya. Dia masih percaya. Di pantai itu ada penguasa selain Allah. Yang menguasainya, yang mengaturnya, yang bisa dimintai tolong. Jadi kerja kita dua kali, harus sadarkan dulu. Yang menguasai di situ hanya Allah. Setan di pantai itu tidak bisa menolongmu. Baru kita sadarkan. Kalau begitu, berdoalah hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada dia. Jadi dua kali kita harus sadarkan dia. Orang musyrik jahiliyah cukup satu kali. Dia sudah tahu, dia sudah yakin. Yang berkuasa hanya Allah. Yang mencipta hanya Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Yang bisa mendengarkan dan mengabulkan doa hanya Allah. Tinggal kita sadarkan, kalau begitu kenapa masih menyembah berhala? Sembah Allah saja, jangan menyembah berhala. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga mengandung pelajaran penting bahwa kesyirikan masih ada dan bahkan lebih parah. Dan lebih banyak juga, karena manusia lebih banyak. Maka yang berbuat syirik lebih banyak dibandingkan zaman dahulu. Kemudian harusnya menyadarkan kita juga bahwa di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah. Karena kesyirikan masih ada. Bahkan lebih parah. Maka kita hendaklah berdakwah. Melanjutkan tugas Rasulullah SAW agar kita menjadi umat yang terbaik. Ini syarat menjadi umat yang terbaik. Harus berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini syarat yang pertama. Dan setinggi-tingginya kema'rufan adalah tauhid. Yang kedua, kalian melarang kemungkaran. Dan sebesar-besarnya kemungkaran adalah syirik. Dan kalian beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah juga bermakna menjauhi semua dosa kesyirikan dan kekafiran. Karena itu akan membatalkan keimanan kita. InsyaAllah kita lanjutkan tanya-jawab setelah sholat isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, ada satu yang ingin saya nasihatkan, semoga bermanfaat. Dan ini fenomena di beberapa masjid yang ada kajiannya dan ada rekaman kamera atau ada tempat kamera. jadinya kameranya memutus saf ketika sholat. Alhamdulillah ini masjid, masya Allah, di bagian ikhwan tidak ada tiang. Kalau seandainya ada tiang, dan tiang itu kan gak mungkin dipindah, maka dulu para sahabat dilarang membuat saf lalu terputus oleh tiang. Ada beberapa hadis, diantaranya hadis Ibnu Majah dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya. Beliau berkata, "Kunna nunha an nasuffa bainas sawari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan." Kami dulu dilarang membuat saf di antara tiang-tiang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita betul-betul diusir dari situ. Jadi jangan buat saf di situ. Iya. Kenapa? Karena tiang-tiang itu memutuskan saf. Tiang-tiang itu memutuskan saf. Jadi tidak sepatutnya kamera-kamera ini memutuskan saf orang sholat. Solusinya bagaimana? Yang pertama, kalau bisa dipindahkan sementara sholat, maka pindahkan. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan, mungkin sangat repot atau berat, maka jangan bikin saf di situ. Bikin saf di belakang. Bikin safnya di belakang. Kecuali jamaah membeludak. Jangankan di antara saf, apa di antara tiang. Kalau jamaah membeludak sampai luar masjid pun boleh. Sudah di luar masjid, tidak masalah. Tapi kalau masih bisa kita buat saf di belakang, tanpa membuat saf yang terputus oleh sesuatu, itu yang harus kita lakukan. Begitu pula, kalau kita bawa anak kecil ke masjid, anak kecil yang belum paham sholat, dan dia tidak mengganggu, tapi dia belum ngerti, dia mau sholat sekarang, maka juga tidak boleh kita letakkan di antara saf. Solusinya gimana? Sholat di ujung saf. Sholat di ujung saf. Jadi ayahnya, anaknya yang paling ujung, kemudian ayahnya. Itu solusinya. Kalau dia di tengah saf, itu juga memutus sholat. Karena dia bukan sedang sholat, cuma sedang berdiri. Tapi kalau dia sudah ngerti ini sholat dan dia sholat, maka tidak masalah. Tapi kalau dia belum ngerti, maka dibawa ke ujung saf. Itu pun maksudnya kalau dia enggak mengganggu di masjid. Kalau dia mengganggu dan belum bisa ditegur, itu tandanya belum saatnya dibawa ke masjid. Karena enggak boleh mengganggu jamaah lagi ibadah di masjid. Iya. Jadi itu solusinya. Bagian yang ada kamera itu, jangan dibuat saf di situ. Buat saf di belakangnya. Kalau jamaahnya tidak membeludak. Iya. Wallahu'alam. Apa hukumnya berdakwah dibayar? Baik, jemaah sekalian, ada tiga pendapat ulama. Pertama, pendapat mayoritas ulama, hukumnya mubah. Orang yang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan hadis, lalu dia digaji, hukumnya mubah. Ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian pendapat segelintir ulama dari kalangan Hanafiyah, tidak boleh sama sekali. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, boleh kalau dia butuh. Kalau dia enggak butuh, berarti enggak boleh. pendapat yang dipilih lajnah daimah adalah boleh. Kenapa? Karena dia memberi manfaat kepada orang lain. Dan ada hadis, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Maksudnya kalau kita mengajarkannya. Bukan sekedar membacakan. Nah, ini harus dibedakan. Bukan sekedar membacakan, tapi mengajarkan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengizinkan sahabat, seorang sahabat, menikahi seorang wanita dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Bukan sekedar dia baca, atau dia menghafal di depan istrinya, bukan. Tapi dia memberi pengajaran kepada istrinya. Enak kan? Murah maharnya. Gak perlu keluar uang. Ngajarin Al-Quran. Makanya belajar. Ngajarin tajwidnya atau ngajarin tafsirnya bisa dijadikan mahar. Tapi kalau dia sekedar baca, tidak. Itu bukan mahar. Iya. Tapi ada ayat. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maka kata para ulama, maksud ayat ini tentang orang-orang Yahudi yang merubah kitab Allah demi keuntungan dunia. Itu maknanya. Dan ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang suka merubah-rubah ayat Allah. Tapi ada sebuah kisah, seorang qori diundang baca Quran untuk satu acara. Mereka kasih dia upah. Rupanya dia belum puas karena sedikit upahnya. Maka dia bacalah ayat ini. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ini parah ini. Jadi dia minta upahnya dinaikkan. Gak boleh harga sedikit. Bukan begitu maknanya tentunya. Karena mau dibayar berapapun, tetap gak akan bisa membeli ayat Allah. Jadi bukan itu maknanya. Maknanya demi dunia, dia rubah-rubah ayat Allah. Atau rubah maknanya, pengertiannya. Iya. Jadi ini pendapat jumhur ulama dan juga dipilih oleh lajnah daimah. Wallahu alam. Ana Ridho dari Ambon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang orang-orang yang di daerah-daerah suka ziarah kubur para ulama. Jemaah sekalian, pada dasarnya berziarah kubur itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Namun sekarang silakan berziarah. Karena itu akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Jadi sunnah berziarah kubur pada dasarnya. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja banyak orang ziarah kubur sudah mereka tambah-tambahi dan menyelisihi syariat. Contohnya apa? Melakukan safar. Perjalanan jauh untuk sekedar ziarah kubur. Para ulama mengatakan ini tercela, karena menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk satu tempat atau kemuliaan satu tempat kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan juga karena itu masuk dalam kategori perbuatan berlebihan terhadap kuburan itu. Makanya tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang anjuran melakukan perjalanan jauh demi berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pergi umroh, mampir di Madinah, sudah pernah saya ingatkan, ini bukan bagian dari amalan umroh, bukan pula bagian dari amalan haji. Cuman memanfaatkan momen sudah sampai di Saudi, sekalian berziarah ke Masjid Nabawi. Tapi kita enggak boleh meniatkan dari rumah kita untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sudah sampai di kota Madinah, sudah tidak menempuh jarak safar, barulah kita niatkan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Dan juga ziarah pemakaman Baqi dan juga ziarah pemakaman Syuhada Uhud. Ini tiga pekuburan yang disunahkan kita untuk berziarah di kota Madinah. Ya. Kemudian, apalagi yang mereka tambah-tambahkan, penentuan hari khusus untuk berziarah, seperti tepat di hari kematian orang soleh itu, atau setahun kematiannya. Ini mengada-ada dalam agama. Dan yang paling parah adalah ketika mereka datang ke sana bukan sekedar ziarah, tapi untuk mencari berkah. Ini termasuk syirik, sebagaimana sudah kita bahas. Atau bahkan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ini juga termasuk syirik yang barusan kita bahas. Atau ingin ambil batu-batuan di kuburnya, lalu dijadikan sebagai jimat. Ini juga termasuk syirik. Itu dia masalahnya. Jadi sekali lagi, berziarah kubur itu sunnah, asalkan tidak mengandung penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat. Wallahu alam. Adik saya mau menikah, melangkahi saya. Keluarga saya menyuruh adik saya membeli hadiah pakaian lengkap, ujung kepala sampai ujung kaki sebagai tebusan, agar saya tidak susah mendapatkan jodoh. Saya mengingkari ini, tapi keluarga saya memaksa adik saya. Apa yang harus saya dan adik saya lakukan? Pertama, nasihati orang tua bahwa itu adalah syirik. Ini termasuk kategori kesyirikan. Meyakini sesuatu sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat, padahal Allah tidak menetapkan itu sebagai sebab, adalah syirik. Dia mirip dengan keyakinan terhadap jimat dan masuk dalam kategori pembahasan tentang sebab yang telah kita bahas. Dia bisa jadi syirik besar kalau meyakini betul pakaian itu yang menjadikan jodoh enteng dan bukan Allah. Itu syirik besar. Dan syirik kecil kalau diyakini itu hanya sebab dan Allah yang melancarkan jodoh. Jadi harus diingatkan, dinasihati orang tua. Dan adik Anda tidak boleh melakukan, enggak boleh taat kepada orang tua dalam perkara yang mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ini semua maksiat, apalagi syirik. Jangankan orang tua menyuruh, memaksa sekalipun enggak boleh ditaati. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Luqman ayat ke-15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Tapi jemaah sekalian, perhatikan lanjutan ayat, pergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti enggak taat lalu membentak orang tua kita, tidak. Nasihati dengan baik dan tidak boleh ditaati. Pahamkan mereka. Kalau perlu bawa ketemu ustaz biar dipahamkan. kalau enggak mau paham juga. Iya. Siapa tahu ustadznya jodoh. Enggak tahu yang nanya ikhwan. Dan tidak masalah jamaah sekalian. Enggak masalah. Mau adik kita nikah duluan tidak masalah. Itu bukan sebuah aib. Dan itu tidak akan membawa malapetaka. Kalau kita menghalang-halangi anak yang bungsu atau yang adik menikah karena kakaknya belum menikah, itu zalim. Itu termasuk kezaliman. Orang tua atau keluarga kalau menghalang-halangi dia nikah padahal sudah ada yang lamar, itu termasuk kezaliman. Maka tidak boleh. Ya. Ada seorang yang pernah datang ke dukun untuk berobat, namun tidak manjur. Sehingga orang tersebut berhenti datang ke dukun tersebut. Selang beberapa bulan, sang dukun menelpon agar orang tersebut datang menutup obat-obat. Kalau tidak akan dapat karma, kata sang dukun. Bagaimana pendapat Ustaz? Apa yang harus orang ini lakukan? Datangi dan nasihati dukun itu. Ya. Bilang sama dia, perbuatan kamu ini syirik. Stop jadi dukun. Tambah lagi obatnya enggak manjur. Jadi jangan mau mendatangi kalau hanya untuk memenuhi ritualnya. Menutup obatlah segala macam enggak boleh. Kalau kita datang untuk memberi nasihat kepadanya, maka itu boleh, bagus kita lakukan. Tapi kalau kita datang untuk memenuhi ritual-ritualnya, maka kita ikut berbuat syirik. Berarti kita percaya kan kepada dia? Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekedar bertanya kepada dukun atau datang kepada dia atau menyaksikan acaranya tapi enggak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, salat tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau datang mau mengingkari, malah itu bagus. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk jamaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, dan beberapa kali juga saya telah ingatkan, karena ada sebagian penceramah, mereka bilang, kalau ada orang pakai susuk, supaya disukai oleh orang, supaya terlihat ganteng atau cantik, kalau dia tobat, dia harus kembali ke dukunnya untuk mencabut susuknya. Ini tidak benar. Kalau dia kembali, sama saja dia kembali berbuat syirik. Tobat-tobat saja. Lalu bagaimana dengan susuk dalam tubuhnya? Kalau itu betul ada benda yang dimasukkan ke tubuhnya, perginya ke dokter. Minta dioperasi. Dikeluarkan benda itu. Tapi saya kira bukan benda, melainkan itu adalah setan yang dimasukkan ke tubuhnya. Maka solusinya, dia berdoa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, insyaAllah setannya keluar. Atau meruqyah dirinya sendiri. Itu yang harus dia lakukan. Jadi yang penting taubat. Yang penting bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kembali kepada dukun tersebut. Kalau kembali kepada dukun, minta dicabut susuknya, sama saja menambah berbuat kesyirikan. Iya. Apa hukumnya wanita mengikat rambutnya dalam sholat karena takut rambut yang panjang terurai atau masih kelihatan apabila tidak diikat ketika sholat? Tidak masalah insya Allah, boleh. Para ulama menjelaskan, larangan mengikat rambut, hadisnya sahih, tapi khusus untuk laki-laki. Jadi wanita tidak apa-apa. Boleh mengikat rambutnya ketika sholat. Saya pernah membaca bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sengaja minum berdiri, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah minum berdiri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, tapi beliau melakukan, itu beliau hendak menjelaskan kepada kita hukumnya tidak sampai haram. Makanya ulama beda pendapat. makruh atau mubah. Iya. Jadi itu kaidahnya. Pada dasarnya larangan itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang memberikan pengecualian. Nabi SAW melarang minum berdiri, beliau sendiri pernah minum berdiri. Itu tandanya beliau hendak menjelaskan hukumnya tidak sampai haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Iya. Wallahu alam. Bagaimana hukum seorang yang berdiri dan rukuk, tangannya bersedekap? Berdiri dari rukuk, tangannya bersedekap. Tidak ada dalil tegas. Ketika seorang bangkit dari rukuk, tangannya kemana? Maka disitulah ulama berbeda pendapat. Karena tidak ada dalil tegas. Jadi ini termasuk khilaf ulama. Tidak ada dalil tegas kemana tangan Nabi SAW setelah rukuk. Kembali bersedekap atau dilepaskan ke bawah. Jadi ini termasuk perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama ahlus sunnah. Yang benar insya Allah tidak kembali bersedekap. Tapi kalau ada yang mengikuti pendapat ulama kembali bersedekap, maka tidak tercelah. Asal dia yakin bahwa itu yang lebih tepat berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Apakah melindungi pelaku begal yang diamuk warga termasuk terkena ancaman laknat Allah? Ya, termasuk ya terkait hadis yang sudah pernah kita bahas. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi pencetus dosa. Artinya, enggak boleh kita melindungi orang yang seharusnya dihukum. Karena kita bisa melindunginya, dia enggak jadi dihukum. Kita terlaknat kalau kita melindunginya. Tapi terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana kalau kita melindungi orang yang membegal lalu diamuk warga? Jawabannya harus dilindungi. Karena warga itu enggak berhak menghukum dia. Yang berhak menghukum adalah pemerintah. Yang berhak menghukum adalah pemerintah. Jadi kita lindungi, serahkan kepada pemerintah. Yang boleh jamaah sekalian adalah sekedar kita melindungi diri ketika diserang begal. Sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang mau merampas hartaku? Kata Nabi SAW, la tu'tihi malak, jangan berikan hartamu. Bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Bagaimana kalau aku membunuhnya, dia masuk neraka? Bagaimana kalau dia yang membunuh aku, kamu mati syahid? Jadi ini dalam posisi kita diserang. Boleh kita membela diri, walaupun sampai membunuhnya. Karena kita sifatnya membela diri saja. Jangan kita niatkan membunuh dia. Makanya kalau dia sudah terkapar, gak bisa melawan, jangan diteruskan lagi. Iya, ini makna hadis ini. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ahmad dalam usul sunnah. Jadi ini beliau masukkan dalam usul sunnah karena terkait dengan yang berhak untuk menghukum itu pemerintah, bukan kita. Kalau dia sudah terkapar, itu kita sudah posisinya menghukum. Bukan lagi membela diri. Jadi sudah bukan hak kita di situ. Itu adalah hak pemerintah. Jadi, gak seperti sekarang ini. Ditangkap, dipukuli ramai-ramai, sampai mati. Bahkan dibakar, na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api, kecuali pemilik api itu. Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang boleh menyiksa manusia dengan api nerakanya. Ya. Dan yang lebih parah lagi, belum jelas bersalah, sudah dibakar, na'udzubillah. Padahal bukan dia pelakunya. Atau dia enggak niat mencuri. Pernah kan terjadi? Ini kemungkaran. Ini harus diperbaiki pada masyarakat kita. Manakah dosa yang lebih besar? Bersumpah atas nama Allah namun berdusta, atau bersumpah dengan nama Allah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta, itu dosa besar. Bersumpah dengan selain nama Allah walaupun benar, itu dosa syirik. Jadi mana lebih besar? Syirik lebih besar dosanya. Iya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, itu lebih aku sukai. Maksudnya seandainya harus memilih, maka itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dan sumpahnya itu benar. Jadi dosa syirik lebih besar dari dosa besar. Apa hukumnya orang yang ragu mengkafirkan orang kafir? Kalau maksudnya orang yang sudah jelas-jelas kafir, contohnya siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Allah sudah kafirkan Yahudi dan Nasrani, lalu kita masih ragu mengkafirkan mereka, berarti kita ragukan Al-Quran. Karena Al-Quran telah menyatakan kekafiran mereka. Contohnya firman Allah, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Kalau kita ragu mereka kafir, berarti kita ragukan Al-Quran. Iman itu kan keyakinan. Kalau masih ragu, berarti belum beriman atau sudah tidak lagi beriman. Baik, ini jenis orang yang harus dikafirkan. Memang dia bukan Muslim. Tapi kalau ragu di sini maksudnya untuk menghukumi orang yang tadinya Muslim karena dia melakukan kekafiran, apakah dia sudah tegak atasnya syarat-syarat pengkafiran atau belum? Lalu kita jadi ragu, maka ini tentu tidak kafir. Begitu pula tentang orang yang masih dikhilafkan ulama, dia kafir atau tidak, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Walaupun pendapat yang benar, meninggalkan sholat termasuk kekafiran. Tapi orang yang tidak mengkafirkan, maka tentu dia tidak dikafirkan. Ya. Nah ini pertanyaan mirip nih. Kalau orang sekarang kesyirikannya lebih parah dari kaum musyrikin dahulu, lalu kenapa orang sekarang masih dianggap sebagai Islam atau Muslim? Maka jawabannya, manusia itu Muslim dan non-Muslim. Kalau dia non-Muslim, jangan ragu mengatakan dia kafir. Jangan ragu mengatakan dia kafir. Adapun kalau dia Muslim, lalu melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, walaupun dosanya lebih kafir dari musyrik jahiliyah, itu tidak otomatis dikafirkan. Begitulah hukum syariat. Karena dalam syariat, ini termasuk kasih sayang Allah. Allah memberikan al-udhru bil jahal. Udhur karena kebodohan. Di antara dalilnya adalah firman Allah, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. Kami tidak mengazab sampai kami mengutus Rasul. Artinya sampai hujah kepadanya. Jadi itulah hukum syariat. Kalau sudah tegak syarat-syarat pengkafiran, barulah dia dikafirkan. Iya. Wallahu alam. Bagaimana jawaban terhadap syubhat bahwa Syiah masih saudara kita sesama Muslim? Jamaah sekalian, Syiah itu asalnya dari Yahudi. Penciptanya adalah Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Makanya Syiah itu adalah pintu kemunafikan terbesar. Iya. Kemudian mereka menyembah selain Allah. Muslim itu kan menyembah Allah. Itulah arti syahadat la ilaha illallah. Dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Yang mereka sembah siapa? Mereka menyembah Ali bin Abi Thalib, menyembah Al-Husain. Mereka berdoa, ya Ali, ya Husain. Talbiyah mereka, labbaika ya Husain. mereka tawaf mengelilingi kuburan Al-Husain. Dan mereka sholat dimanapun harus di atas tanah Karbala. Karena tanah itu tempat kematian Al-Husain. Ini juga bisa masuk kategori syirik. Mencari berkah. Sebagaimana yang pernah kita bahas. Menganggap batu-batuan. Atau pepohonan. Benda-benda memiliki berkah. Ini adalah termasuk kategori syirik. Karena Nabi SAW menyamakan permintaan mencari berkah dari pohon dengan permintaan Bani Israel untuk menyembah berhala. Dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi SAW membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa AS, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami berhala sebagaimana milik mereka. Nabi SAW menyamakan permintaan ini dengan permintaan mencari berkah dari pohon. Kata Nabi Musa AS, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang bodoh. Banyak kesyirikan mereka. Sengaja saya sebutkan salah satu kesyirikan ini. Mengambil berkah dari tanah Karbala. Sampai sholat pun di atas tanah Karbala. Dan itu diekspor. Jadi mereka bikin cetakan. Saya pernah lihat dalam bentuk bulat. Lalu diekspor ke seluruh dunia untuk seluruh pengikut Syiah. Dan minimalnya itu termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama yang Nabi SAW tidak contohkan. Makanya ada seorang mantan menteri, dia bingung masuk ke masjid Syiah, sholatnya beda. Dia mau sholat Jumat, mereka sholat 4 rakaat. Mereka enggak sholat Jumat, sholat duhur. Dan mereka sholat menggunakan tanah itu. Kalau itu dia enggak bingung. Kata dia, saya juga punya di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Terakhir mungkin, apa hukumnya membuang tulisan-tulisan seperti salawat yang tidak ada contohnya atau syair, nyanyian-nyanyian yang di dalamnya ada lafaz Allah? Tidak boleh dibuang di tempat kotor atau tempat yang dihinakan, diinjak-injak orang atau di tempat sampah kalau ada nama Allah Azza wa Jalla. Solusinya bagaimana? Dibakar. Boleh kita membakar dengan niat untuk menjaganya, bukan menjaganya tapi menghilangkannya daripada dihinakan, diinjak-injak atau dibuang di tempat sampah. Karena kita niat untuk justru memuliakannya, bukan menghinakannya. Kalau niat menghinakan atau melecehkan atau tidak memuliakan, tentu tidak dibenarkan. Iya. Sebagaimana dulu di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat membakar mushaf-mushaf yang berbeda dengan mushaf yang mereka sepakati supaya tidak terjadi perselisihan umat Islam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.